Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti kelanjutan pengajian Kitab Al-Mutakhabat mengenai Nur Muhammad bagian ketiga. Selamat mengikuti. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وعن سيدنا جابر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت قلم ولا لوح ولا عرش ولا كرسي ولا ملك ولا روح ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن الحديث nerangaken saha nerasaken pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing wulan kepungkur inggih menika ngingingi dateng Nurul Muhammadi inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang pundi nur kala wau merupakan punopo kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken saking nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampean milih pundi sih? Kramat ambek kramut. Pinter blatra. Bodoh tapi kena kramut. Milih pundi? Kita ojo kesusu alon-alon kabeh niku. Bun nggih, bun. Jadi wekdal niku napa? Nabiullah Adam niku nggih ta. Gak kena diarani duwe roh nggih ta. Lan gak kena diarani duwe jasad sing sampur. No, sedur, tapi Nabi niku Rasulullah pun wonten nempun. Niki mergo niku napa akhire man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Mek wong niku kenal, mek wis kenal weruh, mek wis weruh ngerti, lho ngerti lho, mek wis ngerti ngerteni nggih, mboten kenal tok, mboten weruh tok, ge apa kenal ngono ta. Nggih ta, mari ngono weruh kok ngono. Mari ngono ngerti apa kanggone, apa hikmahe. Akhire napa ngerteni dibalekno menyang Gusti, menyang Gusti Allah, ilaihil marji' kullal umur wa anna ila rabbikal muntaha. Mek wis kaya ngono baru uang iku kena diarani wis makrifat menyang Gusti Allah. Artine ngerteni niku napa? Dibalik menyang Gusti Allah, artine atine padang nrimo karo apa wae sing sangka Gusti Allah. Niki lho makrifat. Nggih ta. Mboten makrifat dawa-dawa mboten. Aja ngrungokno critane wali-wali sing gedhe-gedhe, sing hebat-hebat. Sampeyan mboten sanggup mungkin. Mundur sampean mboten sakit ngelampai napa-napa. Niku mawon kuncine. Sampeyan cekel niku. Wa ya'allimukumullah. Bakal nyumber dhewe kok. Malam takunu ta'alu ta'lamun. Gitu. Bakal kei dhewe. Warasahullah. Gitu. Sapa wae kula kali sampean. Warasahullah. Bila sababin wala isti'dadin wala ta'ahubin. Al-warid yarid min hadratillah. Teko dhewe sangka Gusti Allah. Nggih ta? Cuma sian napa? Bandane cuma siji tok. Napa? Sidqut tawajjuh ila Allah wa iradatu wajhillah. Ditemeni sak pinten temene yai sak mampumu. Nggih ta? Carane ya napa yai? Longgokno awakmu sing istiqomah. Sabadane istiqomah sing tumakninah, sabadane tumakninah janji yo karo Gusti Allah. Ya'qidul 'aqd bainaka wa bainallah. Dilonggokno ana abduka ya Allah wa anta rabbi. Baru dikir langit entah. Gede-gede ning aku ngiket minangka kalane Allah niku napa sih? Mek cara wong tariqa durung zikir maca istil akonono awakmu iku sapa. Mek wis ngono cukup gak cukup istimdad ma'arusillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu maca selawat aja ujug-ujug Allahu akbar, aja ujug-ujug la ilaha illallah, aja ujug-ujug Allah Allah, aja ujug-ujug hu hu hu. Kabeh niku enten carae ingkang dipun praktekaken dening para guru-guru tariqah. Nah, mek pun uang niku prakteke melalui kenal, weruh, ngerti, ngerteni. menyang Gusti Allah pun jelas. Perjalane makrifat sing kaya ngeten niku pancen estu-estu napa dipun tuntun dipun bimbing dening Gusti. Gusti mboten teko-teko mboten. Mboten liwat dalil, mboten liwat hujah, mboten pancen liwat tafakur wal muraqabah bimulazamati dzikir. Sing akeh zikir, mangkane tujuane wong zikir thariqah niku napa? Mboten napa-napa tujuane. Gak mergo telek ganjaran, gak mergo telek ngono, gak mergo kepingin ngene, mboten. Tujuane cuma siji kocok li izalatil hujub. Kanggo ngilangno ati niki supaya gak terdending oleh Allah. Terdending mergo napa? Ya liwat ilmu nih, liwat ibadah, liwat perjuangan nih, liwat kedudukan nih, liwat keturunan nih. Kabeh niku mboten enten salah. Salah ini ku nopo. Salah mek wis sombong, dibanggakno. Tandane bangga niku nopo? Gak gelem nrimo kebagusan sangka wong li. Wong liya dijak padu kabeh. Tapi oleh dijak padu niku napa? Mboten mergo mbuka ilmu, mboten mergo mbuka kebenaran, mboten mergo gak trimo. Kok ngono sih omongane kiai iki? Kok ngono sih omongane ustaz iki? Mek tak dilok. Waduh, kama kola. Kola opo? Coca-Cola. Kapan ilmu jadi ilmu? Kapan ilmu minangka tuntunan hidayah menyang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ono dhewe-dhewe niki. Ben, eh? Mangkane setengahipun hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala paling tahu ma khalaqtu khalqan ahab ilayya minki. Mek wis genah akale. Kaya ngono diakoni karo Gusti Allah. Aku gak tuman dadekno makhluk sing luwih tak cintai tinimbang akalmu, pandai-pandemu, pinter-pintermu, iso-isomu. Nek cara wong Arab niku napa sih bahasa Arab? Al-mudarah. Iso. Sing luwih tak cintai tinimbang awakmu akal. Jawaban niku ya napa? Jawabane akal nek utawa ati sing kaya ngono niku akhire pinaringan ngerti. Ngerti niku napa? Ngaku mek Gusti Allah niku pancen pangerane sing duwe sifat al-izzah wal jalal wal khaliqiyah wal mahabbah. Pancen Allah taala sing maha mulya, Allah taala sing maha agung, Allah taala sing maha ndadekno, lan Allah taala sing maha kudu dicintai. Sifat-sifat akhlak-akhlak sing koyok ngeten niku dos pundi? Niki memang wajib sebagai orang yang telah mengerti, menyadari diri kepada Allah, ngakoni Allah taala niku al-izzah wal jalal wal khaliqiyah wal mahab. Bah, papat niku dicekel. Innal izzata lillah wa lirasuli. Mek sampean pun nyekeli papat, apa? Mulya agung gak ono. Mek gak dimulyakno diagungno Gusti Allah. Ngene kabeh iku mek gak didadekno, mek gak dipestekno karo Gusti Allah, gak kedaden kok. Terus koyo awak-awak niki lha opo sih sakjane? Ya cuma siji tok. Ya opo? Supaya iso dicintai Allah. Terus awak iki ya teman-teman cinta menyang Gusti Allah. Mari. Uwah kabeh niku cuma siji tok. Napa siji niku? Kepingin besok dirahmati Gusti. Wes aja hitung-hitungan lah ya Allah. Aja praktek ngene ngeten niku. Pun tak Allah pokoke kula niki sampean welas. Sampean welasi. Ben, nggih. Niku napa? Tanda-tanda bawa akal niku napa? ugi termasuk kelebet dalanipun berangkat dateng ngersanipun Gusti Allah. Tapi mboten akal udo mboten. Dados monggo sakniki dipun tutup mawon masalah Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam napa annasa'ira asraris syar'iyyah wal haqiqiyah wal 'urfiyah hakikate napa mawon sing nyangkut syariah sing nyangkut hakikah sing sangkut ma'rifah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala niku mustaqqatun kabeh niku dibelah dibelah sangka pundi dibelah sangka ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barizatun min nuril muhammadi keluar saking nuripun Rasulullah mergo niku Rasulullah niku dipun wastani pikantuk julukan napa ainul wujud apa sing wujud asal usule mek cara tandurane wijine niku sangka Rasulullah toto endi wae tingkatanmu mulyamu ana ngersanipun Allah awakmu iso ngono sangka endi kon kabeh iku mboten enten malih merga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazharu tajallillah nggon ngatone napa katone agunge mulyane Gusti Allah. Dados menawi Allah Subhanahu wa taala maringi dhateng kula lan panjenengan al-mahabbah wal ma'rifah. Dipun paringi cinta makrifat teng Gusti Allah sampai ila a'lal maqamatil ihsan. Sak dukure ya napa mawon maqam ihsan ketarik mriku. Lan sampai sampean pinaringan maqam syuhud iso nyakseni Gusti Allah sing wonten teng manah kula lan panjenengan gak ono maneh sing tak tuju Gusti Allah ngene kabeh iki gak ono maneh mergo sababe ainul wujud sing dadi anane kabeh iku ya Rasulullah. Mek sampean pun ngeten. Pun tah. Kula kali sampean niku mboten saged napa-napa. Sing enten niku cuma diluk. Jadi nangis. Mek pun nangis sampean lungguh teng makom fana. Artine makom fana niku napa? Entek. Gak iso ngrasakno anane awake dhewe. Kita sing ana niku napa? Cuma ngrasakno karo Gusti Allah. Terus ya apa Gusti Allah? Ya gak apa-apa. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Sampe niku lho. Saking kangene, saking rindune, saking cintai. Kita sing dadekno gendeng utawa setengah gendeng eling karo sing dicintai seakan-akan iku deket seakan-akan iku didilok seakan-akan ditunggu nggih napa mboten tapi nek cara kenyataane napa kula kali sampean iku saged ngrayangi sing sampean cintai ketok mata ana mboten saged. Kita wong pancen atine rohaniyae sing jalan maca Quran terus suwe-suwe hadir atine iling-ilingen dek ni moco onok ngersani Rasulullah. Diparingi meningkat malih. Seakan-akan iling-ilingan Rasulullah didawi dening malaikat Jibril. Ya, meningkat malih. Seakan-akan iling malaikat Jibril didawi Gusti Allah. Makin dekat, makin dekat. Awake dhewe sing ngrasa apa sing no Al-Qur'an iku sing diwaca mau sakjane kanggo aku. Aku sing didawi karo Gusti Allah. Iki padha kali sampean lah, mek tepaki rindu, kangen ana lagu sing rada cocok ambek kadhane sampean. Waduh rek kene aku. Kene apa? Napa? Oh, mek sampean zikir maca Qur'an kok mboten sakit ngeten. Lamek pun sampean pun ngeten. Jadi sampean niku pun langsung kali Gusti Allah. Tapi diiringi, diayomi kelayan sirru Ahmadi, sirrune Rasulullah mboten saged ucul. Cuma wekdal niku sampean mboten eling Rasulullah, tapi tetep nancep cop-copane teng Rasulullah. Kadang-kadang enten pengertiane wong. Aku wis wusul ilallah, wis gak butuh ngene-ngene, mlegedes. Gitu. Ayo, sama nanti mek ndelok TV, kadang-kadang kaya ngeten. Lagu cinta rindu, aduh loro atiku. Loro opo? Oh, gitu. Aduh kene aku iling-iling. Semek ngene carane kudu matek rasane. Coba ing mongko niku nyanyi karepe dhewe karo penonton sing teko nang studio mboten kali sampean mboten napa sampean kok ngrasa ngeten padha mawon mak sampean pun manahipun teng Gusti Allah niku kenek terus mawon ben ya napa kira-kira wis ojo dadi wali repot-repot ben ya ben. Jadi ya napa Allah, dia pun buatnya napa-napa. Wahuwal an ala ma'alaihi kan. Ya wis Allah Ta'ala, ya wis ngono-ngono apa? Mbo. Gitu, ojo dibahas. Dia podo kali wahu niku. Kan? Tapi begitu sampean melebet teng alam bakok, wis ditarik karo Gusti Allah. Sak badane gak eling wis kaya ngono diilingno karo Gusti Allah dibalekno maneh menyang alam kesadaran niki baru sampean sadar napa sing sisadari Rasulullah dhisik lame pun sampean eling Rasulullah nggih pun ngeten kaner Rasul walam yakun ma'ar rasul syai'un minal mawjudat siwa rabbil ardi was samawat. Nggih. Balik teng Rasulullah. Ngeten lho. Nggih, aja cuma mbanggakno. Baduh. Aku tibane pinaringan warid nur sangka Allah. Terus barang sikon kaya ngono sadar apa sing kon pikiri? Mikiri peparinge Allah, mikiri kelebihan, mikiri keistimewaan. Gitu. Mboten dibalik no syukur menyang Rasulullah. Hati-hati. Niki sing barak nontek teng tengah dalan niku. Rasa seneng, rasa bangga, lain daripada yang lain. Gitu. Cerita. Ntek. Gitu pada uang ziarah, saya istiqomah. Telah ziarah ke Sunan Ampel berapa hari? Wah, sudah bertahun-tahun. Kenapa? Setiap saya ziarah, kenapa? Mesti nampak suatu cahaya, suatu nur yang begitu terang benderang. Cerita. Karo nur kita kondi, munur hayati, munur kita. Balik mana? Kita. Balik niku mboten nggawa teng Sunan Ngampil, mboten teng Gusti Allah. Balik niku mergo kangen karo Nur Hayati. Entek. Saman sih mboten saged bedakno. Kaya ngeten niku teko ndi, kita kondi. Apa gangguan ujian sangka Gusti Allah, apa pancen iki setan, apa iki pancen nafsumu, apa iki pancen hayalanmu, apa iki pancen sing dadi pikiranmu, nafsumu, mboten ro kula kali sampean niku. Modale pokoke padang, waduh, ketrimo aku. Langsung muter-muter padang mau mlebu nang atiku. Kok gak gendeng kon? Lho, apa gendeng apa sih? Lho mek dadi temen gendeng kon mestine, ngene lho. Hati-hati ngomong rahasia Allah niku hati-hati. Sampean tolak. Mboten niku ya Allah ingkang kula suprih. Mboten niku ya Allah ingkang kula tuju. Mboten, mboten, mboten. Ngono. Wonten apa? Ngono kok kok seneng. Saman melen di padang terus nang ngampel. Padang. Nggih ta? Tapi sik tanda tanya. Nggih ta? Kalau sama neten uang ngirimi duit 10.000, milih pundi sama. Kalau milih 10.000, ini jelas tuku es. Hati-hati niki. Jadi cara ringkas, kuwontenanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku napa boten enten malih makhsusun bitajallil hakiki minallah. Memang satu kekhususan, kunci utama untuk penampakan keagungan, kemuliaan Allah. Gitu. Kados napa khususipun Rasulullah dengan adanya apapun sampai setiap zaman. Ya mekpun ngeten dos pundi, kula kalih sampean boten saged menghindar kelayan Rasulullah mboten saged. Ben nggih paham nggih. Dadi cara ringkes niku kabeh niku dibalikna dhateng nuripun ruhanianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Donga tinunga. Muga-muga sedayanipun nggih. Wa ma yata'allaku bina nggih sedayanipun mugi-mugi napa malih kula nggih kuwontenan ingkang kados mekaten mugi-mugi pinaringan dawa umur pinaringan wilujeng sihah wal afiyah pinaringan sihah wal afiyah والسلامة والآمان مع وفور حسن الخاتمة المصحوب بشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظرة لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وبحقي وسري ونوري سورة الفاتحة